Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Aisar, dan kita sudah selesai dari pelajaran-pelajaran huruf yang berharokat fathah. Nah, kalau di buku yang ada di hadapan kita, di situ ada istilah muzakarah. Nah, ini untuk pemula sekali, ya, dalam rangka mengingatkan huruf-huruf dan suara-suara huruf tersebut agar tidak tertukar. Artinya kalau sudah selesai ini tanpa ada yang salah, maka boleh untuk dilanjutkan kepada pelajaran selanjutnya, yaitu huruf-huruf yang dikombinasikan dengan huruf yang berharokat kasrah. Nah, sebelum kita mengambil pelajaran 30, insyaallah kita baca bersama-sama halaman atau halaman muzakarah huruf hijaiyah yang berharokat fathah, yakni pada pelajaran yang ke-29. Nah, kita baca bersama-sama ad-darsu at-tasi' wal 20. Tafadhalu. Akabo. Akabo. Terus Syayako. Jahaza. Sakola. Habona. Khota'a. Wasada. Dafara. Ghamasa. Mahaqa. Khobasa. Lafadha. Zara'a. Hasada. Kashaqa. Ajana. Ghawasa. Boyaza. Boha'a. Ghulama. Zabaha. Azafa. Ghoboya. Khodasha. Sakana. Osawa. Tajaro. Akawo. Shayao. Jahaza. Saola. Habone. Khota'a. Wasada. Zafara. Ghamasa. Mahaqa. Khabasa. Lafadha. Zara'a. Hasada. Kashaqa. Ajana. Ghawasa. Bayaza. Bahaa. Zalama. Zabaha. Azafa. Ghataya. Khadasha. Sakana. Asawa. Tajara. Akalo. Syayako. Jahaza. Qala Habona Qata'a Wasada Zafawa Zanasa Mahaqa Khabasa Lafazo Zara'a Hasada Kashaqa Ajana Zawasa Boyaza Boha'a Zolama Zabaha Azafa Zotoya Khodasha Sakana Qasawa Tajawa. Nah, terus Aqadho Shayafo Jahaza Saqala Habona Khota'a Wasada Zafaro Khomaso Mahao Khobata Lafado Zara'a Hasada Kashapo Ajana Ghawaso Doyaza Doha'a Dolama Zabaha Azafa Ghotoya Khodasha Sakana Qasawa Tajaro. Lanjut. Akadho Syahyafo Jahaza Taqala Hadona Khotaa Wasada Zafaro Ghamaso Mahaqo Khodata Lafazo Zahroa Hasada Kashafo Ajana Ghawaso Bohyaza Bohaa Zahrahma Zahbaha Azafa Rafafya Khadasha Sakana Qasawa Tajaro Amfadro Sahyato Jahaja Sakola Sadona Kota'a Wasada Yafabro Womaso Mahaho Kobasa Lafado Daro'a Hasada Kasato Anjana Womaso Zoyaja Zota'a Zolama Yabaha Anjapa Kotoya Kodasha Sakana Kosowa Tajaro Akaudo Sayapo Jeheje Sakola Habdona Kota'a Wasada Defafro Womaso Mahako Kobesa Lafado Zero'a Hasada Kasapo Ajena Wawaso Doyaze Doha'a Dolama Zebehas Ajaba Wotoya Kosesha Sakana Kosowa Tajaro. Yes. Akaho Shafiapo Jahaza Sakola Habona Sakana po so fa sa ja ro a ka go sa ya to ja ha ja sa ko la sa go na ho sa na wa sa da da sa to go ma so ma sa to o da sa la sa do da ro a a da da da sa o a ya na ro wa so go ya da do ha sa do la na da da ha a da ha go o ya o da sa sa da na o so o so wa la da ro san ka ni san ya so san ko na san lo na san ta sa wa sa da da pa no go ma so san da ko ko da sa la pa no da ro ha ha sa da da sa ko ha ja na go ma so go ya sa go go ha da da ha ha da ha go to ya go da sa sa da da go so wa da ja go ka go sha na ya go ja ha da da pa la ha to na ko ta a wa sa da da pa ro ro ma ko ma ra ko ko ta da da pa ko da ro ha ha sa da pa sha ko a ja na ro wa ko ko ya za ko ha ha ko la ma da ba ha an za ba ra ba ya ha da sha sa ba na ko ho wa ta ja ro ma ga go sha ya mo ja ha ja sa ho la ha do na ho sa ha wa sa da da pa ro ho ma so ma ha o ho ba sa la pa do da ho a ha sha ha sha da da ya sha o a ya na o wa so do ya da do ha a do la na da ba ha a da ba o o ya ho da sha sa ka na o so wa da da a da ho so Baik, saya mau ikuti ya bacaan ini. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Perhatikan lagi tiga kali. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Danata. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Ada bedanya enggak yang tiga pertama dengan tiga kedua? Hah? Apaan? Bukan yang itunya. Coba perhatikan lagi. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Da-na-ta. Ada bedanya enggak? Hah? Ta dengan ta. Terus ya, yang pertama lihat dana, dana ta, dana ta. Ada bedanya enggak? Dana ta, dana ta. Nah itu yang mana yang huruf hijaiyah? Yang kedua, dana ta. Ya, tadi masih terdengar dahasada. Ya. Wasada. Terus sakana. Sakana. Wasada. Yang ketiganya bukan huruf hijaiyah itu. Ya, da dengan na. Tapi huruf huruf abjad. Na sama da, ya, dada sama nanas. Kalau huruf hijaiyah apa? Da, na. Lidahnya tidak dengan langit-langit, tapi ujung lidahnya dengan apa? Huruf da, gusi atas. Da, na, na, eh, pangkal gigi atas atau gusi atas. Na. Da. Kalau da, na, sama suaranya, hampir masuk ke situ. Yes. Da, na, terus ta, ta, masuk tapi sifatnya tidak ada. Ta, ta, ta. Ya, satu makhraj dengan huruf da, da, na, ta. Da, na, ta. Wa, sa, da. Coba. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Nah, kalau enggak jeli, beda. Ya. Wa, sa, da. Wa, sa, da. Da. Nah, itu huruf da. Da. Coba. Ja, za, la. Ja, za, za, la. Ja, za, la. Ja, za, la. Ja, za, la. Ja, za, la. Beda ya. Ja dengan za. Ja, za. Yang za ini tidak ada tertahan. Kalau ja ada tertahan. Ja, ja, za, la. Ja, ja, ja, ja, nah. Kemudian ja, za, la. Bo, lo, la. Coba. Bo, lo, lo, lo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Bo, lo, la. Yang la sama lo itu yang satu rumah, ya, satu tempat, satu makhraj, tapi beda, beda sifat. Yang lo ada isti'la, lidahnya naik, ya. Kalau la dia istifal. Di bawah datar biasa. La. Coba. La. La. Vo. Vo. La. La. La. Vo. Vo. Bo. Bo. Bo. Bo. Kalau bo, dia tidak seperti zo, ya, tapi bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, za, bo, za, za, sha, sa, ta, sha, sa, ta, sha, ta, sha, sa, ta, sha, sa, ta, sha, sa, ta. Nah, itu harus beda, ya. Jadi harus terus dilatih huruf-huruf tersebut sehingga tidak tertukar. Utamanya pada huruf na, da. Ini seringkali kalau kita tidak ingat-ingat apa makrotnya, ini keluar dari huruf kita, bukan dari huruf hijaiyah. Ya. Na, nun. Wal qalami wa ma yasurun. Nunnya enggak kena, ya. Nun pada ujung lidah dengan gusi. Baik, kita masuk pelajaran ad-darsu ats-tsalatsun. Ad-darsu atau ats-tsalatsun. Melafadzkan huruf berharakat kasroh. Sekarang kita masuk kepada huruf yang berharokat kasroh. Ma mi. Ma. Coba ma mi. Ma mi. Na mi. Ma mi. Na mi. Na mi. Ma na. Ma na. Mi mi. Mi mi. Ka la. Ka la. Ki li. Li sa wa sa wa si wi si wi sha ha sha ha shi hi shi hi ba a ba a bi wi bi wi ta ba ta ta ba ti bi ti bi ha fa ha fa hi ti Hi, ja, da, ja, da, ji, di, ji, di, ra, a, ra, ra, ri, ri, ri, za, fa, zi, fi, ra, sa, ra, sa, ri, si, ri, si, ri, si, ri, si, kha, ba, kha, ba. Si bi, ra ba, ra ba, ri bi, ri bi, qa ba, qa ba, ti bi, ti bi, sa za, sa za, si zi, si zi, si zi, si zi, ta ta, ta ta, ti ti, ti ti, ti ti. Ti ti ti ti ti ti va va va va vi vi vi vi vi vi vi vi ba da ba da bi bi bi bi bi bi bi bi coba ya ma mi na ni ma na ni ni ka la ki li sa wa si wi sha ha chi hi ba a di ai ta ba ti bi ha ha ba ti ti ya da di di za'an zi'in za'fa zi'i ra'sa ri'si kha'ba khi'bi gha'ba ri'bi kha'ba khi'bi kha'za si'zi kha'ba si'zi gha'za zi'zi ma da bi bi bi Terus. Ma mi na mi ma na mi li ka na si li sa wa si wi sha ha shi he ba a bi en sa ba ti bi ha sa shi ti da da ji li ja ha zi ai za fa zi zi wa sa ri zi kha ba ki bi wa ba ri bi o ba ki bi so za si zi o ta ki zi wa za zi zi wa da bi li. Baik. Ya, perhatikan pada ro, sa, ri, si. Ro ketika fathah dia tebal. Ro, ro. Kalau kasroh tipis. Ri, ri. Ro, ri. Ro, ri. Ya, baik. Baca bersama-sama. Ma, mi. Ma mi, terus na mi, ma na mi mi, ka la si li, sa wa si li, sha ha si li, ba ha di li, ta ra si li, ha ta si li, ja ra ji li, da ha li ri za fa zi fi o sa ri si ho ba ri ri ho ba ri ri o ba ri ri so za si si o sa ri ri do za ri ri do za ri ri wo za wa za wa za wi wi wi wi wi wi wi wi mo da mo da mo da mo da bi bi bi bi bi bi bi bi. Seterusnya ad-darsu masih 30. Bo la ba, bo la ba, bo la bi, bo la bi, ba so ro, ba so ro, ba so ri, ba so ri, za ba da, za ba da, za ba bi, za ba bi, a ma la, a ma la, a ma li. Hasana, hasana, hasani, hasani, zalaqa, zalaqa, zalaqi, zalaqi, wasaqa, wasaqa, wasaqi, wasaqi, faza'a, faza'a, faza'i. Qalama, qalama, qalami, qalami, asafa, asafa, asafi, asafi, falaka, falaka, falaki, falaki, arabo, arabo, arabi. A-ro-di O-so-so O-so-so O-so-si O-so-si O-so-si O-so-si A-ba-sa A-ba-sa A-ba-si A-ba-si Fa-ro-ja Fa-ro-ja Fa-ro-ji Faroji. Ma roha. Ma roha. Ma rohi. Ma rohi. Ro riba. Ro riba. Sa khi ro. Sa khi ro. Azina. Azina. Azifa. Azifa. Hasiba. Hasiba. Shahida. Shahida. Ashiri. Ashiri. Kadhibi. Kadhibi. Idadi. Idadi. Iwaji. Iwaji. Libadi. Libadi. Ibali. Ibali. Nah, yang penting suara itu tidak fa ra j, ya j, tapi j, ya tidak j, j, ya. Hei mas, baca mas. Aduh, iya. Iya. To la ba. To la fi. Ba so ro. Ba so ri. Sya ba ga. Sya ba ji. A ma la. A ma li. Ha sa na. Ha sa ni. Sya la ho. Sya la ti. Ba sa po. Fa sa fi. Fa sya a. Fa sya i. Ko la ma. Ko la mi. A sa fa. A sa fi. Fa la ka. Fa la ki. A ro do. A ro fi. Bi. Bo. Ba ro fi. Bo bi. Go. Bi. Go fi. Bi. Fi. Bi. Tetap dalam makhrajnya. Bo bi. Go. Di. Jangan pindah. Bo. Go. Bi. Di. Nah, itu pindah itu. Bo. Bo. Go. Bo. Go. Bo. Go. Pinggir lidah. Bo. To. Bo. To. Bi. Ti. Bi. Ti. Bi. Ti. Bo. Bo. Bo. To. Bi. Ti. Ah, itu pindah itu turun ke tengah lidahnya itu. Jadi ti. Ti. Kedengarannya. Bo. Bi. Ti. To. Bo bi. To. Ti. To. Kalau bo ininya gerak tadi. Kalau bi enggak ada. Harusnya sama. To. Nah. To. Dan enggak usah gerak itunya. Bo. To. Bo. To. Bo. To. Bo. To. Aum. Aum. Aum. Bo. To. Aum. Tahan di situ. Aum. Aum. Bo. Aum. Bo. Bi. Ah, nggak kena terus. Dilatih mas. A ro do. A ro di. O so so. O so si. A ba sa. A ba si. Fa ro ja. Fa ro ji. Ma ro ha. Ma ro ki. Ro hi ba. Sa hi ro. Hi. Sa hi ro. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Ayo. Sa ti ro. A li na. Asifa. Asiba. Syahida. Sya. Tengah bagian lidah dengan langit-langit. Sya, tapi tidaknya tidak ca, seperti ca, ya, ca. Kalau orang Amerika juga enggak bisa. Sya itu ca, shake, sya. Nah itu dari c tinggal lepas, tidak nempel ke atas. Sya. Nah, sya. Terus. Sya di sya. A si ri. Ka di ki. Ki da ki. I wa ki. Di ba ki. I ba li. Baik. Iqra'u jami'an, baca semuanya halaman selanjutnya, pelajaran selanjutnya. So bi ro, so bi ro, terus ba si ri, bo yi o, la pi ya, sa li ma, kha mi da, da hi di. Ajima, jahila, khashia, rasikha, kashafi, zakiri, ghadifa, alina, qaliya, ghaara, bahita, ghamai, zawira, azima. Wazidi salasi afiyah shahidi salihah asima ajibah. Ya, perhatikan lagi pengucapan huruf-huruf tersebut ya, agar tidak terlalu jauh dari makhrajnya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan syekhnya yang asli, lidahnya seperti apa, nanti antum balik ngajar yang belum tahu. Mau tanya, bedanya antara alif dengan hamzah itu gimana? Alif dengan hamzah, kalau hamzah ada harokat ya. Kalau alif biasanya itu untuk mad. Bacanya sama. Kalau alif itu diberikan hamzah ya, ada diharokati, jadi alif itu nanti disilahkan juga dengan hamzah. Ada hamzah wasal, ada hamzah koto. Kalau hamzah wasal biasanya adalah hamzah yang hamzah yang kalau diwasalkan dia tidak dibaca. Kalau hamzah wasal dan penulisannya itu cenderung dengan huruf alif saja. Kalau hamzah wasal ya. Kemudian kalau hamzah kota, dia penulisannya disertai dengan hamzah kecil. Itu menurut Rasul Utsmani ya, hamzah kecil di atas kalau dhammah atau fathah, di bawah kalau kasroh. Seperti in, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau seperti ini biasanya disebut hamzah. Kalau ini disebut alif. Ya. Insya'a Allahu. Insya'a Allahu. Nah, pada kalimat sya'a ini alif, ini hamzah. Terkadang ya hamzah ini kalau ditulis dalam kalimat ini maka ditulisnya dengan di bawah huruf alif. Nah, ini alif. Ya. Kalau hamzah itu yang seperti ini ya hamzah. Hamzahnya. Tapi kalau dia dalam kalimat in, an atau anna atau inna ya, maka hamzah ini dituliskan di atas alif. Di atas alif. Kalau alif sendiri dia biasanya tidak ada hamzahnya. Ya, alif itu adalah biasanya ditulis untuk memanjangkan suara. Mad. Sya'a. Kalaupun tidak seperti lafaz ar-rasul maka ini disebut alif. Ya, disebut alif keumumannya. Kemudian kalau misalkan disebut hamzah tapi hamzahnya hamzah wasal karena dia bisa bersuara ketika dia ada di awal kalimat ar-rasulu rasulullah misalkan, maka kalimat ini ininya dibaca ar-rasulu. Ketika dibaca seperti ini maka ada yang diistilahkan dengan hamzah apa? Hamzah al-wasal. Yang kedua lagi hamzah al-qata. Ada hamzatul qata. Kalau hamzah qata seperti ini. Nah, Allahu a'lam. Cukup. Baik. Kita lanjut kepada huruf yang berharokat dhammah. Dhammah itu adalah suara u. Ya. U. Ja ju ja ju ba bu ba bu a ba a ba u bu u bu a o a o u u u u ta ma ta ma tu mu tu mu bo na bo na tu nu tu nu ra la la la lu lu wa ha wa ha lu hu lu hu da wa da wa du wu du wu bo wa bo ya bo ya bu yu bu yu ja a ja a ju ju ju ru sa ha sa ha suhu suhu sa kha sa kha suhu suhu gha za gha za ru zu ru zu sha a sha a shu ru shu ru ta ra ta ra su ru su ru fa ka fa ka fu ku fu ku. Baca bareng. Ja ju ba bu a ba u bu a o au bu ta ma tu mu bo na u nu la la du lu ro ha du hu da wa du bu do ya du yu ja'a ju'u saha suhu soho suhu goza huzu syaha syuhu saho suhu faka fuku. Nah, kalau ru itu sama dengan ro, ya, ta ro tu ru, ya, dengan sifat isti'ala. Baik, iqra'u jami'an. Ta la ba. Ta la ba. Terus. Ta la bu. Ba so ro. Ba so ru. Za ba da. Za ba du. Amala. Amalu. Hasani. Hasanu. Zalaqi. Zalaqu. Wasapi. Wasapu. Faza'i. Faza'u. Olamu. Asaku. Falaku. Arohu. Ososu. Abatu. Faroju. Marohu. Kaburo. Sahula. Karuma. Fa'uha. Haruma. Oruha. Ba'uda. La'uma. Zuhalu. Umahu. Uzahu. Jumahu. Hulima. Umila. Lu'ina. Ulima. Ubila. Uliba. Ya, ya. Ya, ini huruf yang berharokat dhammah. Selanjutnya adalah huruf penulisan huruf hamzah di sini. Ya. A, I, U, I, I. Hamzah itu bisa di atas alif, bisa di bawah alif, bisa di atas wawu. Kemudian ditemukan juga hamzah itu dalam wadah ya, huruf ya, atau hamzah bersendirian. Itu sama semuanya hamzah, ya. Jadi bukan alif tapi hamzah, bukan juga wawu, bukan juga ya, tapi hamzah. Biasanya ini berkenaan dengan harokat, ya. Kalau yang di atas wawu biasanya hamzah yang berharokat dhammah. Kalau yang di atas ya, berarti hamzah itu adalah hamzah yang berharokat kasroh. Adapun yang di atas alif, jelas kalau hamzahnya di bawah berarti itu suaranya i. Kalau di atasnya huruf hamzah, berarti alif itu suaranya adalah a, ya. A sama dengan a sama dengan a. I, I, I, U, U, U, ya. Artinya sama dengan. Ini hurufnya sama adalah hamzah. Baik, kita baca. A, ma, da. A, ma, da. Ya, u, sa. Ya, u, sa. Ma, i, la. Ma, i, la. Bo, hi, u. Bo, hi, u. Wa ma u. Wa ma u. Ka la u. Ka la u. A ba da. A ba da. Ta bu a. Ta bu a. Na ma i. Na ma i. A yi sa. A yi sa. Sa a la. Sa a la. Wa bu a. Wa bu a. Ma la a. Ma la a. Na i la. Na i la. O ro a. O ro a. U ri a. U ri a. Mu li a. Mu li a. Ya u sa. Ya u sa. Hei, anta, anta mana nih? Belakang. A ma da. ya unsa ma i na do hi u do ma u ka na u a ba da ta bu a na ma i a yi sa sa a la wa bu a ma na a na i da o to a u i a nu i a ya u sa. Ayo terus kanan a ma da ya u sa ma i la do hi u do ma u a la u a ba da ta bu a na ma i a i sa sa a la wa bu a ma la a na i la o ro a u ri a mu li a ya u sa. Sen. Tres. A ma da ya u sa ma i la o i u lo ma u ka la u a ba za ta da da da ba da itu da. Terlalu mengglosor mengglosor apa namanya da da da da, da. Nah a ba da ayo ta pa bu a na ma ni a yi sa sa a ra wa bu a wa la a na i la wa ha a mu o ri bu a mu ni a ya mu sa. Ayo a ma da ya u sa ma i la do i u do ma u ka la u a ba da ta bu a na ma i a i sa sa a la wa bu a bu ma la a na i la o o a u ri a mu ri a ya u sa. Oke, sekarang selanjutnya baca bersama-sama yang mudzakarah akhir. Ad-darsul khamis wa thalathun. A i u so si su ya i u o i u do i u do i u a mi na su-i-la u-i-na ba-ri-o la-ha-bi ha-ko-du ha-ro-ka ha-ma-tu u-si-la su-lu-su u-si-ro wa-ri-sa ju-i-la ya-li-ja na-si-u u-ni-la dahiroh hasuroh samiroh khorokoh tasifu sohadat ahisah aduhi hasibah sutibah yurijah ruziqoh hazanah zulafah zolamah Ohiba ya ibu nuriya ushiba shubiha shabofa waliya kufiro walahu kufiro kutiha lahaba kidada dukiro wubiha shahida muni'a khutima Nadhira, Basura, Lakiya, Qawiya, Suriba. Hey, dan demikian selesai kita dari buku yang pertama, ya, mengenal sekaligus mengenal huruf-huruf tersebut ketika bersendirian dengan suara yang pendek dan terputus-putus, ya, sengaja untuk membiasakan bahwa huruf-huruf seperti ini, ya, selama tidak ada yang memanjangkan maka suaranya pendek seperti yang kita dengar selama ini dari huruf-huruf tersebut. Dan di buku kedua insyaallah kita akan mengenal huruf-huruf tersebut jika disambungkan, ya, sekaligus dengan bacaannya, bagaimana kita membaca huruf-huruf tersebut ketika bersambung, ya. Masih pada huruf-huruf yang dibaca pendek. Pada buku kedua ini masih pada huruf-huruf yang dibaca pendek. Namun dia diperkenalkan bagaimana huruf itu kalau sudah bersambung. Dan kita akan mengubah juga bacaan dari huruf-huruf tersebut ketika huruf itu sudah bersambung. Tapi tetap dengan memperhatikan bahwa bacaan ini belum boleh untuk dipanjangkan. Nanti ada masanya huruf-huruf tersebut dipanjangkan. Baik, kita ambil satu pelajaran dari huruf dari buku kedua ini, ya, untuk menyempurnakan pelajaran ke-37. Perhatikan, kita ulangi bacaannya. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Sa si su. Sasisu. Sasisu. Sasisu. Nah, saya, jadi jangan ada yang terdengar sasisu. Ya, kalau sasisu itu ada yang memanjangkan di sa dan si. Ya, tapi tetap pada suara ketika diputus sasisu. Kemudian ketika dilangsungkan sasisu. Ya. Harus bedakan dengan sasisu, jangan seperti itu. Ya, cuma satu yang betul, sasisu. Itu su-nya betul, tapi sasinya itu tidak tepat. Coba kita baca babi bu. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Sasisu. Sasisu. Sasisu. Sasisu. Sabata. Sabata. Kababa. Kababa. Basasa. Basasa. Sababu. Sababu. Sosisu. Sosisu. Sosisu. Sosisu. Popipu. Popipu. Popipu. Popipu. Popipu. Baposha. Baposha. Basoso. Basoso. Sobaba. Sobaba. Basapo. Basapo. A-ri-ru. A-ri-ru. A-ri-ru. A-ri-ru. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Jadi penulisannya bisa seperti itu, bisa juga setelah sama dengan. Ma-ma-mu. Jadi kalau menemukan yang seperti itu, jangan apa, jangan ragu lagi, ya, ini huruf apa. Kalau anak-anak mesti susah, ya, maka harus dikenalkan mamamu itu sama dengan mamamu, ya, penulisannya seperti ini. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Boba'a. Boba'a. Boba'po. Boba'po. Syakhiso. Syakhiso. Hijaji. Hijaji. Hasabu. Hasabu. Boja'a. Boja'a. Ba'atha. Ba'atha. Ghabato. Ghabato. Kakiku. Kakiku. Kakiku. Kakiku. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Hadihu. Hahihu. Hadihu. La li lu. La li lu. La li lu. La li lu. Makasa. Makasa. Ghamadha. Ghamadha. Katama. Katama. Kadhama. Kadhama. Shabaka. Shabaka. Sakata. Sakata. Halaka. Halaka. Labisa. Labisa. Zalama. Zalama. Sahula. Sahula. Mahila. Mahila. Amiha. Amiha. Fafifu. Fafifu. Fafifu. Fafifu. Qaqiqu. Qaqiqu. Qaqiqu. Qaqiqu. Qaqiqu. Tadi sampai mana tadi? Antum ya? Ya, tafadhal. Ta-di-hu. Ta-di-hu. Ta-di-hu. Ta-di-hu. Ta-ba-ta. Ta-ta-ta. Ta-sa-sa. Ta-ba-bu. So-si-su. So-si-su. So-si-su. So-si-su. Ba-to-sa. Ba-so-so. So-ba-ba. Ba-sa-to. Ba-sa-to. Ma-mi-bu. Ma-mi. Ma-ma-mu. Ma-ma-mu. Ha-di-su. So-ba-a. So-ba-so. Sa-hi-so. Hi-ja-ji. Hi-ja-ji. Hi-ja-ji. Ha. Asobu. Roja'a. Ra'ata. Roba. Roba-to. Ka-ti-ku. Ka-ti-ku. Ha-ti-ku. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. La-hi-hu. La-hi-hu. Ma-kata. Roma-do. Ka-tama. Ka-roma. Sa-baka. Bakata, halaka, lajita, dolama, sahula, mahila, amiha, fahfifu, fahfifu, kofifu, kofifu. Baik, jadi kalau sudah ditulis dengan bersambung, maka bacaannya tidak diputus lagi, biasakan nanti. Kecuali kalau kita kemarin di buku satu memang itu diputus-putus bacaannya, ya. Ba, bi, bu. Tapi kalau sudah ditulis bersambung, biasakan bacanya langsung juga, disambung juga. Ba, bi, bu. Sa, si, su. Ba, po, sya. Ka, ruma. Ka, ruma. Ka, kila, misalkan. Ya, seperti itu. Baik. Nastafi bi hadal qadar. Ikhwan, kita akhiri pelajaran kita untuk Kaisar sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين. Pelajaran ini belum selesai ya. Gimana, lanjut bahasa Arab atau sudah? Hah? Mau lanjut? Atau sudah? Terserah. Lanjut aja. Kalau lanjut, kita lanjut terusin babah al-arabiyyah.